najan tepang na impian ngolebat di na lamunan hate bagja cuma rita du lamun akang kena cinta kanggo salira bulan mabra narawangan dibarengan kicep bentang indah mega nata tresna dani asi suci urang duaan harita abdi duaan datangnya cap kene katineng pasini rek jatuh krami duka iraha membae sanes impian mun bae sanes implengan panganten abdi bagja nyambung katresna najan tepang na impian ngolebat dina lamunan bagja cuma rita du lamun akang kedal cinta kanggo salira di barengan tega naka tresna permadani asi suci urang duaan.